kau curi pandang di pintu sekolah. Kau tersenyum dan menggodaku, aku tersipu mau. Kau kirimkan salam manismu lewat sahabatku. Sejak saat itu bila tak bertemu terbayang-bayang wajahmu. Aku mau mandi ingat kamu, aku mau makan ingat kamu, aku mau tidur ingat kamu. Aku sedang belajar ingat kamu, aku sedang berdandan ingat kamu, aku sedang sendiri ingat kamu. Surat cintamu.